Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد سبحان Di antara pelajaran pada pertemuan yang lalu adalah tidak pantas bagi seseorang untuk berhenti dari amal kebaikan yang sudah terbiasa ia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayo. Berusaha keras untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Abu Bakar berjuang apa enggak berjuang? Berjuang. Usahanya keras. Ah, kenapa? Kenapa itu disebut sebagai perjuangan yang berat? Karena enggak mudah untuk memaafkan orang yang menyakiti dan juga melukai keluargamu. Tapi demi mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, demi mendapat ampunan dari Allah, semua itu harus dikorbankan. Apalagi Malik. Berbuat baik. Kenapa? Ahsan tabarakallahu fiik. Berbuat baik itu berat karena harus bertentangan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ngajak selalu kepada keburukan. Maka untuk berbuat baik itu butuh usaha, butuh tekad, butuh kerja keras. Duduk, siapa ini? Em. Apa lagi, Jar? Lembutnya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang baik. Sedangkan Allah kalau berbicara tentang orang-orang buruk, Allah menggunakan bahasa yang lebih kasar atau menggunakan bahasa yang cenderung kasar atau keras. Karena apa? Likulli maqamin maqalun. Apa artinya likulli maqamin maqalun? Radin. Apa kudama? Setiap kesempatan itu ada pembicaraannya masing-masing, ada pembahasannya sendiri-sendiri. Itu namanya likul lima komin makolun. Setiap masalah itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Apalagi li? Seorang yang baik itu apabila diingatkan maka dia akan ingat. Ini diambil dari mana? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Siapa yang mengingatkan Abu Bakar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahsanta. Fajar. Memaafkan manusia adalah sebab untuk mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil dari mana ini? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah itu mengiming-iming dengan ampunan. Jadi kan Allah kan nyuruh, hendaknya kalian itu saling memaafkan. Masa kalian gak mau diampuni? Nah berarti kan itu kan sebagai balasannya. Faham? Allah kan mengatakan, hendaknya kalian saling memaafkan. Masa kalian gak mau diampuni sama Allah? Lah itu menunjukkan itu balasannya. Kalau itu gak balasannya, gak mungkin nyambung. Faham? Jadi bisa diambil bahwasannya memaafkan manusia itu adalah sebab mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena itu Allah jadikan sebagai iming-iming, sebagai pendorongnya. Kalian hendaknya saling memaafkan. Masa kalian enggak mau dapat ampunan? Seperti gini. Datanglah ke rumahku. Masa kamu enggak mau tak kasih uang 50 ribu? Nah, berarti bisa diambil faedah bahwasanya datang ke rumahku itu adalah sebab untuk mendapatkan apa? 50 ribu. Gitu. Kalau enggak gitu enggak nyambung. Itu beberapa pelajaran yang sudah lewat dalam pertemuan yang terdahulu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebelumnya perlu dicatat bahwasanya ala tuhib wal ya'fu wal yasfahu, afun itu adalah memaafkan. Kalau safhun itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Dalam ayat di situ ada wal ya'fu wal yasfahu. Ya'fu artinya memaafkan. Memaafkan itu adalah melampaui kesalahan, itu namanya memaafkan. Kalau safhun itu adalah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Lampunya dinyalakan aja. Dan sebagai faedah lagi, dalam ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi la anzi'uha minhu abadan. Ini bisa diambil faedah bahwasannya kesalahan itu di masa lalu itu terkadang bisa menjadikan kita itu semakin baik di masa yang akan datang. Dari sisi mana Abu Bakar As-Siddiq di sini salah ketika beliau niat untuk memutus sedekah. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala tegur, setelah itu Abu Bakar berniat untuk tidak mencabut selama-lamanya. Berarti itu lebih baik kondisinya. Paham di sini? Sebelumnya kan Abu Bakar enggak tahu mau sampai kapan kan? Bisa saja nanti kalau pas enggak ada uang ya enggak ngasih. Tapi di sini setelah beliau melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu menjadikan beliau lebih baik dari sebelumnya. Di mana beliau setelah salah ini, beliau malah bertekad untuk selamanya memberi misthoh. Maka bisa diambil pelajaran, terkadang kesalahan kita di masa lalu itu bisa kita jadikan sebagai pendorong dan juga motivasi untuk berbenah diri di masa yang akan datang. Jadikanlah kelamnya masa lalu sebagai penyemangat untuk meraih setitik cahaya gemilang di masa depan. Maka kadang salah itu ikhwan, kesalahan itu kadang menjadikan kita semakin berbenah diri. Jadikanlah kelamnya masa lalu sebagai motivasi untuk meraih setitik cahaya gemilang, gemilang cahaya di masa yang akan datang, cahaya gemilang di masa yang akan datang. Abu Bakar setelah salah di sini, setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bukan hanya kembali, bukan hanya mengembalikan, tapi lebih daripada itu. Antum bisa merasakan apa enggak? Bahwasanya Abu Bakar di sini tidak hanya kembali, tidak hanya balik, tapi bahkan semangatnya dua kali lipat. Selamanya tidak akan saya cabut. Afum? Itu. Jadi kadang seorang sebelum salah itu melangkah di tangga itu ngambilnya satu-satu. Tapi setelah dia jatuh, setelah jatuh itu dia ngambilnya dua-dua-dua. Maka lebih cepat. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika mereka membandingkan antara orang yang pernah salah sama orang yang tidak pernah salah, ini bagusan mana? Kata sebagian orang, bagusan yang enggak pernah salah, karena dia terus tangga itu dipijak terus, naik terus, naik terus. Sedangkan orang yang pernah salah berarti pernah jatuh, berarti pasti di belakang, pasti kalah satu langkah, pasti kalah sama yang terus jalan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, enggak mesti. Itulah kalau habis jatuh ngelangkah satu lagi. Lah kalau habis jatuh terus mencolot, waduh ya. Maka bisa jadi orang yang pernah terjatuh di dalam kesalahan, ketika ia bangkit, ia jauh lebih baik dari sebelumnya. Mudeng? Apa yang saya katakan? Terkadang seorang yang jatuh di dalam kesalahan, setelah dia bangkit, dia akan melangkah lebih baik daripada sebelumnya. Di sini Abu Bakar As-Siddiq, setelah beliau salah dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengembalikan sedekah, tapi beliau lebih baik daripada itu, semangatnya dua kali lipat dan berazam, bertekad untuk tidak pernah memutus sedekah tersebut selama-lamanya. Maka ini tadi pelajarannya, terkadang kesalahan itu menjadikan seseorang bangkit dan mengambil langkah yang lebih baik. Maka belajarlah dari kesalahan di masa lalu. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama beberapa kali. Harus kamu harus belajar dari kesalahanmu. Kemarin sudah salah kok, sekarang salah lagi. Ya, jangan sampai. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qalat Aisyatu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasus ifak sudah selesai. Ini tinggal membahas sisa-sisa cerita. Membahas tentang sisa-sisa cerita. Kasus ifak sudah selesai dengan turunnya ayat kemarin, sudah selesai. Sudah ditutup kasus. Ini sekarang membahas sisi-sisi cerita yang kemarin belum dibahas. Qalat Aisyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab binta Jahshin an amri. Dan kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya kepada Zainab, tidak lupa untuk bertanya kepada Zainab bintu Jahsh. Dan ini juga ada faedahnya ya ikhwan. Ini juga mengandung faedah, nanti insya Allah kita sebutkan. Pertanyaan Rasulullah kepada Zainab, pernah tidak lupa untuk bertanya kepada Zainab bintu Jahsh tentang perkara saya. Faqala li Zainab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zainab, madza alinti aw ra'aiti. Kata Rasulullah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ketahui, atau apa yang kamu dapati tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, maka kata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Wahai Rasulullah, aku senantiasa, ahmi di sini fi'il mudhari, bermakna masih terus. Aku masih terus menjaga, memelihara dan juga melindungi pendengaranku dan juga penglihatanku. Wallahi ma alimtu illa khaira, sungguh demi Allah aku tidak tahu kecuali Aisyah itu adalah orang baik. Aku tidak tahu kecuali kebaikan. Qalat Aisyah tu, Aisyah menjelaskan lagi, wahiyallati kanat tusamini. Padahal Zainab ini adalah termasuk orang yang menyaingiku. Kanat tusamini, sama yusami artinya mengungguli, berlomba-lomba denganku. Min azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Zainab itu sainganku, tapi bisanya dia memuji saya. Itu jadi ada Aisyah di sini memuji Zainab. Aisyah di sini memuji Zainab, bahwasanya Zainab itu adalah orang yang insaf, orang yang baik. Terbukti dia adalah lawanku, dia adalah sainganku dari kalangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Nabi, dari para istri Nabi itu ada dua grup. Satu grupnya Aisyah, satu grupnya Ummu Salamah. Dari grupnya Aisyah diisi oleh Aisyah, Hafsah, dan juga Saudah dan Sofiyah. Sisanya adalah grupnya Ummu Salamah. Dan Zainab ini termasuk Jubir. Ini faedah dari Ustaz Abu Fawaz. Zainab ini termasuk juru bicaranya dari grup pihak lawannya Aisyah. Jadi kalau ada apa-apa itu Zainab yang suruh ngadu kepada Rasulullah. Dari pihaknya, dari kubunya Ummu Salamah itu kalau ada komplain, ada apa, itu mesti yang disuruh untuk berbicara itu Zainab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Maka Zainab ini termasuk saingan berat bagi Aisyah, baik dalam kecantikan maupun dalam kecerdasan, dalam kepintaran, dalam kesolehan. Zainab adalah saingannya Aisyah. Mereka berdua saingan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi meski demikian Zainab tetap tidak mencederai Aisyah, tidak mencela Aisyah. Ini menunjukkan sportivitas di dalam beragama, menunjukkan keadilan di dalam beragama. Semusuh-musuhnya kita, bermusuhan kita, kita enggak boleh memusuhi seseorang dengan kedoliman. Itu dolim itu tidak boleh walaupun kepada musuh, walaupun kepada kafir, enggak boleh kamu berbuat dolim, mengambil haknya bighairi hak. Maka bermusuhan apapun kita dengan seseorang, janganlah sampai bermusuhan dengan cara yang curang, karena curang itu adalah sifatnya munafikin. Wa idza khosama fajaro, sifat fujur, sifat curang itu adalah sifat yang buruk walaupun kepada musuh. Maka ini pelajarannya, wajibnya untuk berbuat adil dan tidak boleh curang kepada siapapun walaupun itu kepada musuh. Padahal Zainab adalah orang yang menyaingiku dari kalangan istri-istri para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asamaha Allahu bil wara. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, melindungi Zainab dengan wara, dengan sebab wara-nya dia itu sifat hati-hatinya Zainab. Wara adalah sifat hati-hati. Kenapa di sini disebutkan sebagai warok? Karena belum jelas Aisyah itu benar zina apa enggak ya? Ah, daripada enggak jelas, mending hati-hati, yaitu bilang enggak. Itu namanya warok. Nanti akan saya sebutkan tingkatan warok dan takwa dan zuhud. Qalat wa tafiqat ukhtuha hamnatu tuharibulaha. Dan memulailah Taufiqat masih gencar saudaranya Zainab, yaitu Hamna ukhtuha Hamnatu. Hamna adalah badal dari ukhtuha. Saudarinya Zainab yaitu Hamna bintu Jahash tuharibulaha, memerangi untuk Zainab, demi fanatik terhadap Zainab itu memerangi Aisyah. Fahalakat fi man halaka, maka Hamna pun binasa dalam kelompoknya orang-orang yang binasa, dalam golongannya orang-orang yang binasa. Walaupun binasa di sini maknanya adalah binasa nisbi, karena akhirnya Hamnah dicambuk dan dimaafkan dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka halakat di sini adalah halaknya itu nisbi, tidak sampai mati. Ini menunjukkan seseorang yang berbuat dosa itu bisa disebut sebagai seorang yang halik, walaupun mungkin di akhir hayatnya dia bertaubat. Jadi itu halakat binasa pada saat itu, binasa pada saat melakukan dosa. Karena memang dosa itu adalah kebinasaan. Saat seorang itu melakukan dosa, maka saat itu pula dia binasa. Bisa jadi binasanya itu sampai mati, bisa jadi juga sampai dia bertaubat. Itu namanya halakat. Adapun ucapan atau kisah tentang bertanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab ini juga mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah kira-kira apa? Ayo latihan istidlal, latihan mengambil pelajaran. Kita ini ikhwan, dalam kisah ini bukan mengambil dalil dengan perbuatannya Aisyah, bukan. Kita hanya mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran itu maksudnya mengambil tema. Oh, dalam kisah ini terdapat tema pembahasan ini. Setelah itu kita pakai dalil yang lain. Bukan kita mengambil dalil dengan ucapannya sahabat atau dengan tingkah perbuatannya sahabat, bukan. Mengambil pelajaran itu lebih umum daripada mengambil dalil. Kalau mengambil dalil enggak boleh kalau enggak dari nas, dari wahyu. Tapi kalau mengambil pelajaran itu bisa dari kisah, bisa dari perbuatannya orang yang berbuat, itu namanya mengambil pelajaran. Kita hanya mengambil pelajaran. Adapun dalilnya kita ambilkan dari dalil yang lain. Kita cuma minjem tema saja. Di dalam ini terdapat pelajaran demikian, dalilnya dari yang lain. Itu. Kira-kira dalam bertanyanya Rasulullah kepada Zainab ini ada faedah apa? Ada faedah apa kira-kira? Ayo Muris, coba deh, sabar deh. Lapor Rasulullah kok takut Zainab. Mesti ngerti Zainab itu saingannya. Sudah tahu Zainab itu saingannya Aisyah kok malah ditanya. Faedah yang pertama adalah terkadang seseorang itu butuh menggali info itu bukan hanya dari kawan tapi juga dari lawan. Itu namanya maksimal di dalam menggali berita. Karena lawan itu lebih tahu kebanyak tentang keburukanmu. Kalau mau tahu tentang keburukan, tanya lawannya. Oh, apal. Punya daftar paling lawannya. Itu. Maka faedahnya, pelajarannya adalah terkadang kita itu butuh untuk bertanya tentang seseorang itu kepada lawannya, kepada saingannya. Siapa tahu dia punya catatan, punya buku atau raport merah terhadap yang ditanya tadi. Maka di sini Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab, siapa tahu Zainab punya informasi lebih. Wong dia Zainab itu saingannya. Itu. Dan juga di dalam ini terdapat pelajaran bahwasannya bertanya tentang atau membicarakan keadaan seseorang atau bertanya tentang aib seseorang dengan tujuan yang maslahat, dengan tujuan yang baik, ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Kamu boleh tanya tentang aibnya seseorang kepada lawannya, kepada kawannya, asalkan itu ada tujuannya yang syar'i. Boleh. Tanya aib. Sebagaimana Rasulullah SAW di sini tanya, apa yang kamu lihat dari keburukan Aisyah? Ada enggak yang buruk? Ada enggak yang ganjil? Ada yang enggak aneh dari Aisyah? Kata Zainab, enggak ada Rasulullah. Maka menanyakan aib seseorang, membicarakan aib seseorang, kalau ada tujuan yang lebih besar, itu tidak termasuk ghibah yang dilarang. Apa alasannya? Karena agama ini dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Mana maslahat yang lebih besar, ya dilakukan. Mana mafsadah yang lebih besar, itulah yang ditepis. Agama ini benar-benar menjaga kehormatan seorang mukmin. Sehingga dengan itu diharamkan untuk hibah, untuk rasan-rasan, untuk menggunjing. Ini demi menjaga kehormatan seseorang. Demi maslahat menjaga kehormatan seseorang. Makanya hibah itu dibolehkan ketika ada maslahat lain yang lebih besar yang menabraknya, yaitu demi menjaga agama. Maka boleh menghancurkan harga diri dan martabat seseorang demi maslahat yang lain, yaitu membela agama, menyelamatkan agama, menyelamatkan keluarga dan yang semisalnya. Ini itu kaedahnya. Jadi antum harus paham kenapa kok alasannya kok ada ghibah yang dibolehkan. Alasannya karena ada tuntutan maslahat yang lebih besar. Paham? Ghibah itu dilarang demi suatu maslahat. Ghibah itu diharamkan demi suatu maslahat. Yaitu apa maslahat di dalam pelarangan ghibah? Maslahatnya adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri seorang mukmin. Sehingga ada kalanya ghibah itu dibolehkan. Ketika kapan? Ketika ada maslahat lain yang lebih besar. Yaitu harga diri atau kehormatan agama. Maka harga diri seorang mukmin kalah dengan harga diri agama atau kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlul bidah boleh dijarah, boleh dighibai, boleh dirasani. Orang-orang yang buruk yang menyesatkan manusia boleh dirasani, enggak berdosa sama sekali, bahkan berpahala kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu merasani, kamu menghibai orang-orang jelek, menghibai orang-orang sesat, itu akan mendapatkan pahala kalau niatnya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan prosedurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghibah itu ada yang berpahala. Nek wong gak tahu keringin jumbul paling ghibah berpahala. Wah sesat iku Abdul Ala iku ngono. Itu ya ikhwan. Tapi memang seperti itu. Cuma bahasanya bukan ghibah itu. Jadi ghibah itu ada yang berpahala. Yaitu kapan? Ketika ada maslahat yang lebih besar, yaitu seperti menjaga agama. Itu alasannya. Diingat itu termasuk rumus. Itu termasuk usul. Termasuk kaedah. Kenapa kok ghibah dibolehkan? Karena ada maslahat lain yang lebih besar. Dan di sana ada beberapa ghibah itu dibolehkan dalam para ulama menyebutkan ada 6 perkara ghibah itu boleh. Semuanya karena ada maslahat yang lebih besar. Seperti di sini Rasulullah SAW tanya tentang Aisyah, tentang keburukannya Aisyah, tentang keadaannya Aisyah, karena ada maslahat yang lebih besar, yaitu untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya beliau. Bertanya tentang mau nikah juga boleh, sebutkan cacatnya, oh jangan nikah sama itu, dia itu gini, boleh, karena ada maslahat yang lebih besar. Daripada seorang suami istri itu menyesal seumur hidupnya, mending disebutkan dilanggar haknya pada saat itu saja, daripada nanti yang nikah itu kecewa pas dinador bagus, ternyata pas jadi istrinya waduh ada cacat yang tidak disebutkan. Enggak boleh gara-gara menjaga maslahat sesaat kecewanya seumur hidup. Maka itulah kenapa kalau dalam musyawarah nikah itu juga boleh untuk menyebutkan cacatnya, karena demi menjaga maslahat seumur hidup. Karena menikah itu adalah seumur hidup. Ibadah, salah satu termasuk ibadah yang paling lama adalah menikah. Carilah pasangan yang benar-benar serasi. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwasannya pujian dari musuh itu jauh lebih tinggi daripada pujian dari kawan. Di sini Aisyah dipuji oleh Zainab. Ini sudah paling-paling tingginya pujian. Kok dipuji sama lawannya? Dipuji sama kawan itu belum hebat. Kalau sudah dipuji lawan, nah itu baru mantap. Makanya sampai dikatakan dipuji oleh kawan maupun lawan. Kawan maupun lawan mengakui kehebatannya. Nah itu juara kalau itu sudah. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha bukan hanya dipuji dari keluarganya, bukan hanya dipuji dari orang-orang sekelilingnya, bahkan dipuji dari lawannya. Dan pujian dari lawan itu jauh lebih tinggi kekuatannya. Sebagaimana lawannya, celaan dari kawan, dari orang dekat itu juga lebih sakit, lebih berat, lebih kuat. Sudah pernah saya sebutkan dalam ayat wa syahida syahidum min ahliha. Persaksian dari orang dekat, celaan dari orang dekat, ini lebih berasa. Jadi antum harus paham. Pujian dari lawan itu lebih kuat. Celaan dari kawan itu lebih kuat. Kenapa? Nung, kancane nyela. Kawannya saja lo gak seneng, pemene lawani. Gitu loh. Maka celaan dari kawan itu juga lebih kuat. Tentunya semuanya adalah pujian maupun celaan yang hak. Dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran keutamaan Zainab, fadlu Zainab wa amanatuha inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amanatnya Zainab, bahwasanya Zainab adalah orang yang terpercaya. Kalau enggak terpercaya enggak mungkin dimintai musyawarah. Karena al-mustasyaru mu'taman, orang yang dimintai musyawarah itu memegang tanggung jawab. Maka harus amanah, musyawarah kepada orang yang amanah. Ini menunjukkan Rasulullah tahu Zainab itu adalah orang yang aminah. Orang yang memiliki amanah sehingga ditanya tentang Aisyah. Kalau Zainab itu orang yang ngawur, enggak mungkin Rasulullah tanya. Ngapain tanya kepada orang ngawur? Dan ini juga terdapat pelajaran tentang kesempurnaan insafnya Zainab. Di mana ini adalah satu-satunya kesempatan emas yang mungkin tak pernah terulang kedua kalinya untuk bisa menjatuhkan Aisyah. Inilah saatnya kalau mau menjatuhkan Aisyah. mumpung ada tuduhan zina, sekalian aja dibeles. No, harusnya gitu. Waduh, ini mumpung lawan sudah sekarat, sekalian aja diinjak, gitu loh. Tapi Zainab enggak gitu, paham betul bahwasannya enggak bisa menjatuhkan orang itu enggak bisa dengan cara berdusta. Enggak bisa menjatuhkan orang dengan cara berdusta, maka Zainab harus mau enggak mau harus insaf. Kalau memang enggak, bilang enggak. Ini enggak semua. Apalagi sesama saingan istri. Ojo kok salah, jangankan posisi sedang salah. Wong posisi sedang benar aja. Kalau tanya kepada istri yang lain, pasti akan dicela terus itu. Sesama istri itu gitu. Jangankan posisi ada salah gini. Sedang melakukan baik, sedang ada sedang pada posisi benar saja lo disalahkan sama istri yang lainnya. Karena saking panasnya persaingan antar istri. Tapi Zainab gak seperti itu. Zainab insaf. Zainab insaf. Ini adalah termasuk insaf yang paling sempurna. Insaf terhadap musuh. Insaf terhadap orang yang tidak disukai. Insaf terhadap lawan. Maka kita juga harus seperti itu. Kita harus berbicara adil. Harus berbicara jujur terhadap kawan maupun lawan. Gak boleh pilih kasih. Pelajaran berikutnya, apabila ini bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang ternyata mereka adalah orang yang lemah dan kurang akalnya, maka laki-laki seharusnya lebih bisa. Ini faedah dari Ustadz Nasrul ketika di Semarang. Faedahnya seperti itu. Wong ini Zainab aja, perempuan aja bisa insaf, bisa jujur di dalam berbicara. Kok sampean orang laki-laki yang sempurna, yang ilmunya sempurna, akalnya sempurna, kok malah gak bisa berbuat jujur? Malu dong. Maka jadi laki-laki jangan sampai kalah dengan Zainab. Zainab aja dalam posisi seperti ini bisa insaf. Seharusnya kita laki-laki juga bisa lebih insaf dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya kawan pelajarannya, jangan pernah menjatuhkan orang lain dengan sesuatu yang bukan termasuk kesalahannya. Itu berat. Itu kamu akan kualat. Kamu kalau menjatuhkan orang lain dengan bukan salahnya, kamu sendiri yang akan jatuh. Ibaratnya bola itu loh. Semakin kamu tekan ke dalam air, semakin kuat dia mendorong, semakin kuat dia melawan. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamala butana wa itsman mubina. Menuduh orang dengan apa yang tidak dia perbuat, berdusta atas seseorang, itu kamu sendiri yang akan binasa. Di dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran bahwasannya selonggar apapun dimaafkannya para istri, bolehnya berseteru. Para istri kan dimaafkan perseteruan mereka demi maslahat ta'adud kan gitu. Makanya istri itu kalau sesama istri satu dengan istri dua kemudian tengkar, saling olok-mengolok, ini gak seberapa berdosa. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala menutupi bab itu. Tapi selonggar apapun tetap ada batasnya, tetap ada batasnya. Bukan mentang-mentang karena sudah dibebaskan oleh Allah untuk saling bertengkar kemudian berdusta pun dilakukan, enggak, tetap ada batasnya. Mahma dorotid doroiru ba'duha ba'dun lakinna hunaka hududun. Hududannya bagi anturoa, ada batas-batas yang tetap harus dijaga. Enggak boleh kemudian karena walaupun sesama istri boleh tengkar kemudian terus berdusta, sampai nyantet. Nah ini kalau orang Indonesia sampai nyantet, istri satu dengan istri lain nyantet, pergi ke dukun bilang, "Bah, santetan iku wong wedok iku pelacur itu." Nah itu mesti sebutan orang Indonesia itu kepada istri satunya itu biasanya pelacur, mesti gitu. Mawur itu gak boleh ya, tuduhan pelacur, menyebut istri yang satu pelacur, gak boleh itu. Itu termasuk tuduh pertengkaran yang tidak dimaafkan itu, karena itu adalah qadzf, enggak boleh. Maka selonggar apapun para istri untuk bertengkar, tetap ada batasan yang harus dijaga. Enggak boleh melakukan dosa besar. Yang dimaafkan itu hanya dosa-dosa kecil, ya cuma mungkin tengkar-tengkaran, cuma mungkin jambak-jambakan, atau mungkin cuma lempar-lemparan piring. Nah, ini enggak apa-apa lah kalau cuma sekedar gitu. Tapi kalau sampai santet-nyantet, santet-menyantet, sampai bunuh-membunuh, sampai dusta-berdusta, menuduh, ini enggak boleh, tetap enggak boleh. Pelajaran berikutnya adalah sebenci apapun kamu pada seseorang, jangan pernah berdusta atas dia. Tadi pelajarannya, kamu nanti akan yang binasa sendiri. Pelajaran berikutnya adalah keutamaan kalimatul haq untuk berkata benar, berkata lurus, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Walaupun itu adalah perkataan terhadap musuhmu, kamu enggak senang, kamu sedang mangkel dengan seseorang, jangan pernah berkata yang bighairi haq, jangan pernah berkata yang menyeleweng. Usahakan untuk berkata benar dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah, dalam keadaan seneng maupun dalam keadaan benci, dalam keadaan legowo maupun dalam keadaan mangkel, usahakan untuk berkata benar. Termasuk doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meminta untuk bisa berbicara hak ketika ridho maupun ketika ghadab. Wa as'aluka kalimatal haqqi indal ghadabi war ridho, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Zainab, walaupun beliau adalah saingannya Aisyah, tetap bicara harus benar. Tetap bicara harus benar. Enggak boleh bicara ngawur. Posisi marah apapun enggak boleh bicara ngawur, harus bicara benar. Dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran bahwasanya dari ucapan Rasulullah, faqala li Zainab madza alimti aw raaiti, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat? Bahwasanya persaksian seseorang itu harus didasari dengan ilmu dan juga harus didasari dengan bayyinah, bukti. Makanya Rasulullah enggak bilang apa yang kamu nilai tentang Aisyah, bukan. Rasulullah enggak tanya penilaiannya Zainab terhadap Aisyah. Rasulullah tanya bukti, apa yang kamu lihat tentang Aisyah, apa yang kamu ketahui tentang Aisyah. Rasulullah enggak tanya, enggak minta penilaiannya Zainab. Maka persaksian itu bukan tentang perasaan, persaksian itu tentang bukti. Kamu jangan memenangkan perasaanmu ketika bersaksi atas seseorang. Kamu kalau nuruti perasaan yo, nanti orang yang kamu senangi kamu puji, orang yang kamu benci kamu cela. Ini namanya nuruti perasaan. Gak boleh. Bersaksi atas seseorang itu harus berdasarkan apa yang dia lihat atau apa yang dia ketahui. Itulah syahadah, itulah persaksian. Gak boleh sebatas karena perasaan. Ah, wong iku koyok elek kok koyok eh. Akhirnya bilang jelek, enggak boleh. Persaksian itu harus didasari ilmu, harus didasari bukti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu laika kana hum mas'ula. Itu ya, ikhwan. Pelajaran berikutnya adalah bahwasanya menjaga telinga dan menjaga pendengaran, menjaga pendengaran dan menjaga penglihatan ini adalah sebab selamatnya seseorang. Di sini Zainab mengatakan ahmi sam'i wa basari. Itulah yang menjadikan Zainab diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah berlalu bahayanya asal dengar, asal ngomong. Di dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran memenangkan sisi baiknya manusia daripada sisi buruknya kalau dia itu orang soleh. Di sini Zainab mengatakan ma alimtu illa khairo. Ya tentu yang namanya Aisyah ya tentu pasti punya buruk toh. Wong namung bukan nabi. Ya pasti punya aib, pasti punya kekurangan, tapi selama dia itu termasuk orang soleh, ini kita menangkan sisi baiknya. Kayak gurumu misalnya. Yang dia itu adalah orang yang mengajari kamu siang dan malam, mengajarkan, menggiring kamu kepada kebaikan. Ya tentu dia punya banyak-banyak kesalahan. Tapi selama dia adalah di mata adalah orang yang soleh, maka dimenangkan sisi baiknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh seperti itu. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu. Kami lalui keburukan-keburukan mereka, wa natajawazu an sayyiatin fi ashabil jannah. Jadi selama orang itu masih baik, sisi buruknya itu jangan, enggak perlu dianggap. Selama itu belum dibutuhkan. Makanya orang-orang baik itu dulu kita di Damaj itu kalau kawan-kawan kita yang masih baik, yang dia itu masih bisa dinasihati, punya aib, punya cacat, itu enggak kita sebutkan. Kita tutupi aibnya. Ketika dia keluar dari sunnah, ketika dia memusuhi dakwah, baru aibnya boleh disebut. Gitu. Karena itulah fungsinya Orang kalau selama masih soleh, walaupun dia punya kesalahan, tetap dimenangkan janibul khair, taglibu janibi khairil insan ala syarihi ingkana minas solehin, ingkana minas solehin. Sebaliknya juga gitu, kalau orang itu adalah dikenal orang yang buruk, memusuhi dakwah, dia membahayakan dakwah, sisi baiknya enggak dianggap, dimenangkan sisi buruknya, karena ada maslahat, yaitu untuk menjauhkan manusia dari dia. Dari situlah orang-orang yang kena jarah, ya mereka pasti punya kebaikan, ahlul bidah yang dijarah, yang ditahzir oleh para ulama siang malam, ya mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga punya kebaikan-kebaikan yang lain, tapi kebaikan-kebaikan tadi tidak disebutkan, karena memang yang sedang dibutuhkan itu adalah sisi buruknya, jadi gak disebutkan. Itu gitu caranya jarah itu, gitu kaidah dalam jarah wa ta'dil. Kapan kamu harus mentakdil orang, walaupun dia punya keburukan, tapi kalau memang masih layak untuk ditakdil, ditakdil. Kapan kita harus menjarah orang, walaupun dia punya kebaikan-kebaikan, kalau butuh, lebih butuh untuk dijarah, tetap dijarah. Gitu loh. Dalam diskusi ini juga terdapat keutamaan warok. Warok itu adalah hati-hati. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu takwa. Takwa itu definisinya meninggalkan sesuatu yang membahayakan di negeri akhirat. Itu takwa. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, itu namanya takwa. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan perkara akhirat, itu namanya takwa. Tingkatan di bawahnya namanya warok, hati-hati. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan. Bisa membedakan antara warok dan takwa? Takwa meninggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas bahaya. Kalau warok meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan akan membahayakan. Belum jelas bahaya, belum. Nanti kalau jelas-jelas bahaya, ya harus ditinggalkan, namanya takwa. Tapi kalau kayaknya membahayakan ini, kayaknya ini dosa, ditinggalkan. Itu namanya warok, meninggalkan sesuatu yang masih belum jelas, dikhawatirkan dia akan membahayakan di negeri akhirat, itu namanya warok. Itu definisinya Al-Imam Ibnu Qayyim. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Itu definisinya warok. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim. Tingkatan lagi yang lebih tinggi lagi atau lebih longgar lagi, yaitu zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Kalau takwa tadi kan meninggalkan sesuatu yang bahaya, bahaya harus ditinggalkan. Kalau warok meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan, itu juga wajib. Warok itu juga wajib. Zuhud tidak wajib. Zuhud itu hanya kemuliaan. Karena zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat di akhirat. Motor bagus, mobil bagus, sandal bagus, semua itu kalau enggak bermanfaat di akhirat, kamu tinggalkan, itu namanya zuhud. Kamu lakukan, kamu beli, kamu pakai juga enggak apa-apa. Itu namanya zuhud. Paham? Itu. Dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran tentang musamah bainan nisa amama zaujihin, persaingan para istri di depan suaminya. Dan itu salah satu manfaat ta'addud, salah satu maslahatnya ta'addud adalah supaya istri itu bisa bersaing di hadapan suaminya dengan persaingan yang bagus. Supaya para istri itu bisa bersaing dengan istri-istri yang lain untuk bagus. Istri yang satunya hafal 2 juz, waduh istri yang kedua, wah saya juga minta hafal 2 juz lah. Ngapal akhirnya rajin, akhirnya istri 4 rajin-rajin semua. Bayangan nih. Ekspektasinya gitu. Realitanya saingan dalam buruk sing sitok ghibah, sing sitok gunjing, sing sitok gak terima tambah gunjing maneh. Sing sitok mencela yang satu, memukul yang satu, tambah lebih parah lagi. Ini kalau orang buruk ya kawan. Makanya persaingan yang bagus, seharusnya para wanita itu bersaing dengan saingan mereka dalam kebaikan. Dan itu salah satu manfaatnya ta'addud, supaya wanita itu bisa bersaing dalam kebaikan. Makanya kata para ulama dulu apa yang pernah saya katakan, wanita itu akan bisa dididik dengan wanita yang lain. An-nisa'u tu'addibuhunna an-nisa'. Wanita itu dididik dengan wanita yang lain. Kalau istrimu itu kayaknya males, disuruh semangat gak semangat-semangat, disuruh ngaji gak gelem-gelem ngaji, waduh, carikan saingan biar semangat. Tak carikan kawan ya dek, biar kamu semangat belajarnya. Ya mas, nah gitu. Itu namanya musamah, persaingan para istri di depan suaminya. Dan itu suami ya untung, istri ya untung. Jangan orang kalau wanita bilang enak dadi wong lanang diuntung notok. Kenapa? Kalau istrinya saingan ya kan, satunya sini dandan cantik, waduh istri satunya lagi wah kalah cantik, harus lebih cantik lagi. Wah, sing seneng sing ayem bojone sing lanang, yang laki-laki yang ayem bojone kabeh, tambah semakin cantik, semakin baik, semakin banyak hafalannya, semakin semangat ibadahnya. Yang seneng yang laki-laki, bukan. Yang seneng itu seharusnya ya semuanya, mengambil manfaat semuanya, itu gitu. Maka para istri juga harus bisa belajar, bisa merelakan dalam bab ini, karena itu adalah tujuan maqasidus syariah. Biar mereka jadi baik, biar rumah tangga itu berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu ikhwan. Cuma nampaknya umat kampung baru ini masih sulit, masih belum bisa. Jadi sabar ya. Itu ya ikhwan. Iki ibu-ibu sing grendul paling ngamuk-ngamuk iki san. Wis. Ngrasani gak karu-karuan iki. Ini dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabi. Dahulu istrinya para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaing di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung suaminya, untuk memberikan manfaat kepada suaminya, berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu itulah musamah, dari kata-kata sama yusami, artinya meninggi, saling meninggi, saling mubaroh, saling berlomba-lomba. Maka wanita harus paham, harus belajar bab ini, jangan cuma mengalah menuruti ego saja. Belajarlah syariat, pasrahlah terhadap syariat, karena syariat itulah yang terbaik bagi kehidupan manusia. Itu kalau saingannya saingan baik, kalau saingannya buruk wajah jangan tanya. Kalau saingannya dalam hal keburukan jangan tanya antara satu istri dengan istri yang lain. Makanya orang yang mau ta'ajud itu harus benar-benar mempertimbangkan. Apalagi kalau ada berkubu-kubu, dua misalnya, ini wes perang terus. Kalau tiga, nah ini agak damai. Karena bingung, gak iso saingan. Besok apa nih? Telu. Nah kalau empat, ini bisa berkubu. Makanya sing paling standar itu tiga. Ojo dua, dua itu bahaya. Tiga. Qala wa tabiqa ukhtuha hamnatu tuharibu laha fahalakat fi man halak. Ini menunjukkan dalam ini juga pelajaran bahayanya ta'assub terhadap keluarga kepada saudari. Hamnah sampai memilih binasa. Oh yang dita'assubi lo Zainab lo enggak apa-apa, enggak ada marah sama Aisyah. Kok yang enggak ikut-ikut kok malah apa? Malah ta'assub, malah fanatik. Maka ini ikhwan bahayanya fanatik. Kadang orang fanatik itu melakukan hal-hal yang lebih bahaya daripada yang difanatiki. Yang difanatiki enggak seberapa. Ngamuk. Ternyata yang fanatik para pendukungnya malah lebih kejam, lebih jahat daripada yang didukung. Maka bahayanya fanatik asobiyah, jahiliyah. Wa tafiqat ukhtuha hamnatu tuharibu laha. Wallahu alam laha, ini balik kepada Zainab. Kan ini adalah ucapannya Aisyah. Tuharibu laha ay memerangi demi Zainab. Tuhari bulaha maknanya adalah memerangi demi Zainab, berjuang mati-matian demi Zainab. Ini juga sebagai pelajaran, kadang sesama doroir, sesama istri itu kadang adem ayem, sing rame sing ribut keluarga nih. Ini juga harus dipikir. Dalam bab ta'adud untuk menikah lagi itu kadang sesama istri bisa akur, walaupun itu butuh perjuangan. Tapi yang lebih sulit lagi untuk akur itu keluarganya. Lebih sulit lagi untuk akur adalah keluarganya. Maka ini juga harus dipertimbangkan. Dan hendaknya seseorang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, baik sesama istri maupun keluarganya, ini juga harus sama-sama tunduk kepada syariat Allah. dimanfaatkan. Kalau ada saingan ta'addud itu dimanfaatkan untuk baik, untuk saingan baik. Istri sebagian ikhwah, ada yang sesama istri satu sama istri dua, setiap hari boncengan berangkat taklim. Wah, iki istimewa. Harusnya gitu. Dipakai untuk saingan dalam baik. Saya dikasih tahu sendiri, istri saya katanya, istri satu sama istri yang kedua, tiap hari boncengan berangkat taklim bareng. Harusnya dimanfaatkan untuk itu. Tapi yo, wanita itu sulit. Itu ya ikhwan. Qala Ibnu Syihab, berkata Az-Zuhri, fa hadzal ladzi balagani min haditsi haula'ir rahat. Itulah yang sampai kepadaku dari hadis, dari kisah haula'ir rahat, yaitu kemarin rawi Ubaidullah bin Abdullah, kemudian Sa'id bin Musayyib dan empat orang rawi itu. Itulah yang sampai kepadaku tentang beritanya Aisyah. Ini terdapat pelajaran, seseorang hendaknya mencukupkan berita itu apa yang sampai kepada dia, jangan ditambahi sendiri. Yang sampai kepadamu itu, ya itu yang ceritakan. Jangan kamu tambah-tambahi. Jangan kamu goreng. Jangan kamu godok. Dan juga pelajarannya tidak boleh menghukumi seseorang dengan sebatas prasangka. Harus bil-ilm. Tadi, mada alimti awro'aiti. Satu lagi, yaitu menetap pada asal hukum seseorang. Kalau dia itu asalnya baik, itu lebih utama.